Oke, kita mainkan dulu. Ada dia bersama Romansa. Romansa, yes. Sesuatu buat Bogis semuanya, kembali lagi yang kasih ada dia ya. Dia tersenyum. Di suatu hari tanpa sengaja, kembali berarti kangen sama Edot sudah terpuaskan. Nah sekarang yang udah kangen dengan Mbak Anjar, ya.